محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita sekarang hidup di sebuah zaman, di sebuah masa di mana Islam, agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, semakin lama semakin tersamarkan hakikatnya. Semakin lama semakin banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya dengan pemahaman yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Dikarenakan barakallahu fikum, akhir-akhir ini secara khusus muncul berbagai macam gerakan-gerakan, baik yang dilakukan oleh musuh-musuh agama di luar sana ataupun yang dilakukan oleh anak-anak Islam, kaum muslimin, dengan tanpa mereka sadari, gerakan-gerakan yang membuat Islam itu semakin tersamarkan, gerakan-gerakan yang membuat banyak kaum muslimin bahkan fobi dan antipati dengan keislamannya. Gerakan pengkaburan terhadap wajah Islam yang sungguhnya. Gerakan-gerakan yang menodai kesucian Islam, yang menodai keindahan-keindahan Islam yang ada. Sebagiannya menggunakan cara-cara halus, yang lainnya menggunakan cara-cara kasar, yang semuanya mengatasnamakan Islam, yang dampaknya adalah Islam menjadi semakin samar, banyak pihak yang tidak mengenali wajah Islam yang sungguhnya. Islam digambarkan sebagai sesuatu perkara yang menyeramkan, yang sedikit pun tidak pernah mengajarkan sisi-sisi keindahan, sisi-sisi kemuliaan dan keutamaan. Barakallahu fikum. Maka pada kesempatan kali ini, fanatina azakumullah, kita akan menjelaskan sisi-sisi keindahan Islam, yang dari sana kita akan bisa sedikit menyibak wajah Islam yang sungguhnya, wajah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan sedikit kita bisa mendeteksi dan mengetahui hal-hal yang mengotorinya, hal-hal yang menodainya, pihak-pihak yang berupaya untuk mengkaburkannya. Sehingga tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini adalah keindahan-keindahan Islam dari perkara-perkara yang menodainya. Nodanya banyak, namun yang tersebut cuma tiga. Noda-noda Syiah, noda-noda ISIS, Khawarij, dan noda-noda apa yang ketiga? LGBT. Barakallahu fikum. Padahal nodanya banyak, cuman yang tersebut dalam pamfletnya, yang asalnya tidak ada rinciannya, dikasih perincian 3 poin di atas. Ikhwanatina azakumullah, perlu antum ketahui, dan bahkan harus antum yakini, dikarenakan ini merupakan prinsip-prinsip mendasar dalam Islam terkait dengan Islam itu sendiri. Bahwasanya Islam digambarkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam risalah beliau Ad-Durratul Mukhtasarah fi Mahasinuddin Al-Islami, di bagian muqaddimah risalah ini belum menjelaskan, amma ba'du fa inna dinal Islam alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalul adyani wa afdaluha wa a'laha wa jalluha. Ketahuilah bahwasanya dinul Islam yang dibawa, didatangkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah agama yang paling sempurna, agama yang paling afdal, agama yang paling tinggi, agama yang paling mulia. Dikarenakan agama ini barakallahu fikum, agama yang adil, mengumpulkan al-adalah wal-fadilah, agama yang mengumpulkan sikap keadilan dan sikap fadilah keutamaan. Kata beliau rahimahullah menjelaskan tentang kandungan Islam, waqad hawa minal mahasini wal kamali was-salahi war-rahmati wal-adli wal-hikmah. Dan sungguh Islam ini mengandung al-mahasin, keindahan-keindahan, wal-kamal, kesempurnaan-kesempurnaan, was-salah, kemaslahatan-kemaslahatan, war-rahmah, rahmat, kasih sayang, wal-adl, keadilan, wal-hikmah, dan juga mengandung hikmah. Luar biasa. Dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau A'lamul Muwaqqi'in di jilid yang ketiga, halaman yang ketiga, beliau juga menggambarkan, menjelaskan kepada kita tentang Islam ini. Beliau mengatakan, fa'inna syari'ata mabnaha wa asasuha alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'ad. Ketahuilah bahwasanya syariah ini asasnya dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat nanti. Wahiyya adlun kulluha, Islam ini semuanya adil. Warahmatun kulluha, semuanya rahmat. Wa masalihu kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, dan semuanya hikmah. Itu Islam. Bimbingannya semuanya adil, bimbingannya semuanya rahmah, bimbingannya semua membawa maslahat, bimbingannya semuanya mengandung hikmah. Maka segala sesuatu, apapun itu bentuknya dan ragamnya, yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, maka bukan termasuk Islam. Yang keluar dari rahmah menuju kepada azab, bukan namanya Islam. Yang keluar dari kemaslahatan menuju mafsadat, bukan namanya Islam. Yang keluar dari hikmah menuju perkara yang sia-sia, falaisat minasyari'ah, maka dia bukan termasuk syariat Islam itu sendiri. Beliau mengatakan fasyari'atu 'adlullahi baina 'ibadihi wa rahmatuhu baina khalqihi wa dhilluhu fi ardhihi wa hikmatuhu dallatu 'alaihi wa 'ala sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam atamma dilalatin wa asdaqiha wa astaquha. Maka kata beliau, syariat Islam ini adalah keadilan Allah di antara hamba-hambanya, rahmat Allah di kalangan para makhluknya, naungan Allah di muka buminya, dan hikmah Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan yang menunjukkan jujurnya, kebenarannya Rasulullah SAW dengan sebenar-benar penunjukan dan sejujur-jujur penjelasan. Itulah yang namanya Islam. Dari sini, khonatina azakumullah, kita bisa menyebutkan sekian banyak poin-poin yang menggambarkan tentang wajah Islam yang sungguhnya, yang menggambarkan kepada kita tentang keutamaan Islam dan keindahan-keindahannya. Yang pertama, Islam itu ialah dinul aqidah, agama aqidah, yakni agama yang dibangun di atas prinsip-prinsip akidah yang benar, dibangun di atas prinsip-prinsip keimanan yang sahih, yang kuat, yang membaca. Dikarenakan Islam ini rahimatina azakumullah dibangun di atas usulul iman, dibangun di atas prinsip-prinsip keimanan yang dirangkum dalam arkanul iman. Rukun iman ada, ada enam. Islam mengajarkan iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Semua pembahasan akidah, semua pembahasan prinsip-prinsip keimanan, kembalinya kepada rukun iman yang enam ini. Apa efeknya? Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang efek positif daripada akidah tadi. Beliau mengatakan wal maqsud أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب وتصلح الأرواح وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. Maksud dari keterangan di atas yang menjelaskan Islam sebagai agama akidah, bahwasanya akidah yang diterangkan pada agama ini, dengan itulah jiwa-jiwa kaum muslimin akan bersih. Muslimin akan mendapatkan tazkiyatul qulub, pensucian jiwanya, pensucian hatinya itu dari akidah tadi. Wa tasluhul arwah, rohani mereka akan salihah, akan baik. Dan akidah-akidah Islam itulah yang menjadi dasar munculnya beragam akhlakul karimah dan amal-amal yang hasanah, amal-amal yang baik. Ini sebagai pondasi yang sangat kuat. Ketika iman seseorang hamba itu kokoh, akidahnya sangat kuat, akidahnya sahihah, maka jiwanya akan bersih, rohaninya akan salihah, amal solehnya akan nampak kelihatan bagus, akhlakul karimahnya akan kelihatan, dalam aspek kehidupan dia sehari-hari. Barakallahu fikum. Yang membuat orang itu punya semangat beramal saleh, dorongan imannya. Yang membuat orang itu jauh dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, dorongan keimanannya. Yang membuat orang itu memiliki akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, yang sangat mulia, dorongan keimanannya. Semuanya itu dari dasar-dasar keimanan. Sehingga Islam dinul aqidah. Sehingga tidak boleh bagi siapapun dari kalangan kaum muslimin yang kemudian dia lepas daripada aqidah Islam, atau dia malah menyimpang dari prinsip-prinsip aqidah Islam. Nah, sehingga kalian harus paham, wahai kaum muslimin, agama Islam yang mulia ini bukan sekedar nama, bukan sekedar simbol, tapi Islam yang Anda peluk selama ini adalah dinul aqidah, agama yang dibangun di atas aqidah-aqidah yang sahihah. Maka wajib bagi masing-masing kaum muslimin untuk memiliki aqidah Islam yang mulia ini, yang terangkum dalam arkanul iman, rukun iman yang 6. Semua pengkajian tentang masalah keimanan dirangkum dalam arkanul iman ini. Semua buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama una dulu sampai sekarang, itu penjabaran dan penjelasan tentang rukun iman yang 6 tadi. Jangan cuma bisa menghafal rukun iman ada 6, 1, 2, 3, tetapi dikaji, ditelaah, dipelajari penjabaran-penjabarannya, kemudian dimasukkan dalam jiwa, diyakini yang mantap, yang kuat, sehingga menjadi muslim yang berakidah kuat, beriman yang kuat. Barakallahu fikum. Naam. Yang kedua. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah wa rahmatinazakumullah, dinul Islam, dinul a'malis salihah. Agama Islam adalah agama-agama yang memerintahkan pemeluknya untuk beramal saleh. Amal saleh yang diniatkan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, dikerjakan sesuai dengan bimbingan-bimbingan, tuntunan-tuntunan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amal soleh yang merupakan konsekuensi daripada ucapan dua kalimat syahadatain yang dilafalkan seseorang untuk masuk Islam. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak cukup hanya semata-mata talaffuz bil lisan, melafalkan dengan lisannya, ada konsekuensinya di situ. Konsekuensinya ialah al-a'malu salihah. Amal-amal soleh. Dari sekian banyak amal-amal soleh yang ada yang dibimbingkan dalam Islam, yang paling besar dimasukkan dalam arkanul Islam. Rukun-rukun Islam yang ada berapa? Ada 5. Syahadatain, ini asasnya. Tauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Beribadah dengan cundur Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian mendirikan sholat. Ini penjabarannya sangat panjang. Semua ibadah yang terkait dengan sholat dimasukkan dalam pembahasan ini. Dan rangkaian-rangkaian yang berkaitan dengan bab sholat, itu bab thaharah, dimasukkan dalam pembahasan ini. Sholat yang fardu, sholat yang sunnah, kaifiyah sholat, waktunya sholat, tempatnya sholat, syaratnya sholat, dan segala macamnya. Nah, kemudian terkait dengan masalah mandi, ketika jenabat, wudu, dan segala macamnya. Itu semuanya panjang uraiannya dimasukkan dalam pembahasan amal soleh yang namanya ibadah sholat. yang dalam Islam yang namanya ibadah salat dikatakan sebagai tiang agama. Wa amuduhu shalah kata Rasul. Tiang agama adalah salat. Barang siapa yang tidak mengerjakan salat maka tiangnya roboh. Kalau tiangnya roboh maka bangunannya jika ikut roboh. Dikhawatirkan keislaman dia akan hilang. Bahkan kalau sampai pada tingkat mengingkari kewajiban sholat, maka hilanglah sudah bangunan Islam tersebut. Dia menjadi orang yang kafir dengan sebab itu. Ini amal sholat. Ada konsekuensinya, diminta untuk melaksanakan ibadah sholat. Setelah itu, ibadah yang berkaitan dengan masalah harta benda, zakat. Ada zakatul mal, ada zakat fitrah, dan semua perkara-perkara yang terkait dengan harta benda dimasukkan dalam pembahasan zakat, sedekah, sedekah sunnah, wakaf, wakaf, hibah, hibah, hadiah, hadiah, dan segala macamnya itu yang panjang pembahasannya itu dimasukkan dalam pembahasan zakat. Diminta kaum muslimin ini menjadi hamba-hamba Allah yang peduli dengan sekitarnya, memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, membagi hartanya untuk sesama. Nggak dimakan sendiri. Nah, perhatian untuk para fakir miskinnya dan segala macamnya muncul. Di sana barakallahu fikum amal hasanah, interaksi yang sangat bagus antara muslimin yang satu dengan muslimin yang lainnya. Yang kaya memerhatikan yang miskinnya, yang miskin memuliakan yang kayanya. Tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Satu sama lain diperintahkan untuk saling bersinergi dengan prinsip dan konsep zakat. Panjang pembahasannya. Kemudian ibadah puasa khusus untuk pembersihan jiwa, mengasah spiritual kaum muslimin dengan berbagai macam ritual-ritual ibadah yang dianjurkan selama berpuasa. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Ini semuanya dirangkum dalam siam Ramadan. Dan puncaknya adalah ibadah haji. Ibadah yang mengumpulkan semua poin-poin tadi. Haji itu ada unsur tauhidnya. Dikarenakan yang dia panggil hanya Allah Azza wa Jalla, baik Allahumma labbaik. Ada unsur ibadah harta bendanya. Ada UNH-nya. Ongkos naik haji. Tidak semuanya bisa. Tapi nyicil ya semuanya bisa. Atau hanya ibadah harta benda. Di sana ada ibadah-ibadah lisan, zikir-zikirnya, ada ibadah anggota badan. Semua perkara-perkara ibadah yang disebutkan di atas, itu semuanya ada pada ibadah haji. Sehingga puncaknya adalah haji. Itu panjang membahasnya terkait masalah hajinya, umrohnya, terkait dengan ziarahnya, dan segala macamnya. Itu dibahas di dalam pembahasan ini. Ini sangat dianjurkan, sebagian besarnya diwajibkan atas kaum muslim untuk mengerjakannya. Itu yang namanya amal soleh. Efeknya dahsyat. Efeknya dahsyat. Ketika seorang muslim barakallahu fikum betul-betul memperhatikan amal-amal soleh tadi yang rukun-rukunnya ada lima, kemudian dikerjakan dengan segala kejujuran, dengan segenap keikhlasan sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW yang wajib, yang sunnah dan segala macamnya itu. Dahsyat efeknya itu. Efek pribadi, dia akan menjadi sosok seorang muslim yang begitu kokoh imannya, yang begitu kuat takwanya. Menjadi muslim yang bersih hatinya, soleh anggota badannya. Menjadi seorang muslim yang betul-betul tidak semata-mata hablum minallah, memiliki hubungan dengan Allah Azza wa Jal, tapi juga punya semangat yang tinggi, hablum minannas, dengan konsep zakatnya tadi. Barakallahu'alaikum. Itu efek pribadi, belum lagi efek terkait dengan kaum muslimin secara umum. Belum lagi efek-efek yang lain yang begitu positif dari amal-amal soleh tadi. Itu semuanya dengan amalus salihah. Kalian sebagai kaum muslimin, barakallahu fikum, harus sadar. Islam itu tidak kemudian semata-mata pengakuan dan slogan. Agamamu apa? Muslim. Amale? Ya, gampang lah. Tidak. Islam itu dinul a'mal. Agama amal soleh. Ketika orang masuk dalam kerangka Islam, menjadi seorang Muslim, maka dia siap untuk diatur dengan bimbingan-bimbingan amal soleh. Kerjakan yang ini, jangan yang ini yang soleh, ini yang toleh, ini yang bagus, ini yang buruk, ini yang karimah, ini yang bukan karimah, madzmumah. Ada aturan mainnya, ada undang-undang amal solehnya. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Dan itu manfaatnya untuk dia pribadi. Manfaatnya untuk dia pribadi. Sumber kebahagiaan dunia dan akhiratnya seorang hamba itu terletak pada akidah yang sahihah dan amal yang sholihah. Ini yang biasa dikenal dengan sebutan iman dan amal soleh. Sebagian menggunakan bahasa iman dan takwa. Nah, kalau iman dan amal soleh, apa singkatannya? Kalau iman dan takwa, imtak. Iman dan takwa. Kalau iman dan amal soleh, imas. Ya wes. Nah, imas kata dia. Iman dan amal soleh. Ini kuncinya ya, kawan. Antum buka Al-Quranul Karim. Antum lihat hadis-hadisnya Rasulullah SAW terkait dengan iman dan amal saleh, iman dan takwa. Di situ antum akan bisa mengetahui segudang keutamaan, segudang keindahan-keindahan, segudang perkara-perkara yang mulia yang muncul dari iman dan amal soleh tadi. Antum pengen apa? Antum pengen apa? Kok diem? Pengen apa ini? Saya kepengen rezeki saya lancar, Ustaz. Rezekinya lancar, pemasukan lancar, bahagia, sejahtera, damai, aman, nyaman. Ya, Pak, ya. Pengen kiri atau pengen suki? Jawabannya? Semua akan mengatakan kepingin yang kaya, Ustaz. Hartanya lancar, rezeki melimpah, kehidupan yang tenang, yang nyaman, damai, sejahtera. Jawabannya gampang. Kuncinya pada iman dan amal soleh. Ada lagi yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia makhraj, solusi, jalan keluar dari semua permasalahan dia, dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Problematika hilang. Kalau tidak ada problem kan bahagia, damai, tenang, sejahtera. Rezekinya datang dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Lancar. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah desa itu beriman dan bertakwa. Iman itu dinul akidah, takwa itu dinul akmal. Iman dan bertakwa, maka pasti akan kami bukakan untuk mereka barokah dari langit dan barokah dari bumi. Semuanya dapat. Barokah atas, bawah, langit, bumi, semuanya itu merasakan dengan iman dan takwa tadi. Barakallahu fikum. Dengan iman dan takwa tadi. Kunci kebahagiaan dunia, iman dan takwa, iman dan amal saleh. Kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, rezeki yang lapang dan segala macamnya, itu semuanya pada iman dan amal saleh. Ustaz, saya kepingin jadi orang yang bermartabat, Ustaz. Masa sejak dulu kok ya rakyat jelata terus. Saya kepingin menjadi yang bermartabat, yang terhormat, yang mulia, ya yang terbaik lah Ustaz. Barakallahu fiik. Kan gitu ya? Nah, baik. Jawabannya itu pada iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya disebutkan di akhir-akhir surat Maryam. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan semua orang cinta kepada Dia. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan menjadikan untuk mereka kecintaan, yakni mahabbatun nasi lahum, kecintaan manusia kepada mereka. Antum akan dicintai orang lain, disayangi orang lain, dihormati orang lain, dimuliakan orang lain. Antum memiliki harkat dan martabat yang mulia di mata orang lain, itu semua dengan iman dan amal saleh. Tidak harus punya jabatan mentereng, 1, 2, 3, enggak. Tetapi semua orang akan cinta kepada kamu. Kamu muliakan kamu. Kawan, lawan, musuh, dan segala macamnya akan mengakui kebaikan kamu. Memuliakan diri kamu. Ketika kamu beriman dan beramal saleh. Janji Allah Azza wa Jal. Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Dan Anda akan menjadi makhluk yang terbaik. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah Azza wa Jalla. Yang ngasih predikat itu bukan dosen, bukan bukan bos dan yang lainnya. Yang memberikan predikat khairul bariyah Allah Rabbul Alamin. Apa kuncinya? Iman dan amal saleh. Barakallahu fikum. Kepengen surga, ya itu kuncinya. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Itu balasan nanti di yaumul qiyamah, mendapatkan jannahnya Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Kuncinya iman dan amal saleh. Jadi kalau tidak azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam itu adalah agama yang menghendaki, yang mengharapkan, yang menginginkan pemeluknya menjadi orang yang bermartabat, memiliki harkat dan martabat yang tinggi, orang yang mulia, orang yang terhormat di tengah-tengah masyarakatnya, terhormat di hadapan Allah Azza wa Jal. Tidak menghendaki pemeluknya itu menjadi orang yang rendah, orang yang hina. Tidak. Islam mengharapkan para pemeluknya memiliki akidah yang kuat, iman yang kuat, akidah yang sahih, amal yang saleh, takwa yang tinggi. Dikarenakan dengan ini semuanya, dia atau mereka semua akan mendapatkan, akan mencapai semua angan-angan mereka selama ini. Terkait dengan kebaikan dunia dan terkait dengan kebaikan akhirat. Itulah Islam. Inilah sisi indahnya Islam. Sisi fadilahnya Islam, keutamaan Islam. Manfaatnya itu untuk kalian. Barakallahu fikum. Nah, Islam dari sorenya sudah mulia. Barakallahu fikum. Tapi Anda akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tadi ketika Anda semakin kuat dalam perpegangan dengan Islam yang mulia ini. Barakallahu fikum. Yang ketiga, semakin siang semakin mendung ini. Semakin siang semakin godaan ngantuk ini kan ya. Yang ketiga, dinul Islam, dinul akhlak. Dinul Islam, dinul akhlak. Agama Islam itu agama akhlak yang mengajarkan kepada pemeluknya akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia, al-adabus samiyah, adab-adab yang tinggi, norma-norma yang luhur. Baik itu akhlakul karimah terkait dengan pribadinya, juga akhlakul karimah terkait dengan sesamanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendakwakan Islam disifati oleh Allah azza wa jalla sebagai nabi yang memiliki akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai nabi alaihi salatu wassalam sungguh di atas akhlak yang agung. Nabi kita Muhammad akhlaknya agung. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus untuk menebarkan akhlakul karimah, menyempurnakan akhlakul karimah. Misi terbesar dakwah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam di antaranya adalah memperbaiki akhlaknya umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, innama tu'ithu li'utammima salihal akhlak. Dengan lafaz ini, salihal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Ada kata-kata hanyalah, innama dalam bahasa Arab disebut dengan adatul hasr, sebuah kalimat yang menunjukkan makna pembatasan. Sehingga aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini faedah besarnya barakallahu fikum adalah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara misi besar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah dakwah kepada akhlakul karimah. Bahkan dalam Islam fanatina azzaikumullah, sekali lagi akhlak yang mulia itu dikaitkan dengan iman. Semakin sempurna akhlaknya, semakin sempurna keimanannya. Sebagaimana terangkat tadi ikhwan, dasarnya, motivasinya, dorongannya iman. Memunculkan akhlakul karimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasanun sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Gandeng, ada iman, ada akhlak. Makanya dikatakan tadi, Islam itu dinul akidah, agama akidah. Dasarnya, lapisan pertamanya itu akidah yang sahihah, iman-iman yang kuat, yang dari sini akan memunculkan perkara-perkara yang mulia. Di antaranya adalah akhlakul karimah. Semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin sempurna pula akhlaknya. Dan akhlakul karimah itu bukti imannya seseorang kepada Allah azza wa jalla. Sehingga bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sepele. Betul, betul perkara yang sangat besar dalam Islam terkait dengan akhlakul karimah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, Islam mewajibkan masing-masing pemeluknya untuk memiliki adabun nafsiyah. Adab-adab, norma-norma yang terkait dengan pribadinya. Islam mewajibkan pemeluknya untuk menjadi orang yang penyabar. Ayyakuna sabura. Sabar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian hidup. Sabar ketika meninggalkan larangan-larangan Allah. Sabar ketika mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sabar itu akhlak yang mulia. berkaitan langsung dengan pribadi-pribadi kaum muslimin. Sabar. Ayat hadis tentang bab sabar sangat banyak. Islam juga mewajibkan pemeluknya untuk menjadi orang yang gemar bersyukur. Ayyakuna syakura. Orang yang gemar bersyukur ketika mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jal. Syukur nikmat. Ayat hadis terkait dengan bab syukur sangat banyak. Yang ketiga, Islam mewajibkan pemeluknya untuk menjadi hamba Allah yang selalu dan selalu mengakui setiap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Ayyakuna tawwaba. Jadi orang yang gemar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kekurangan dirinya, menyadari kelemahan dirinya, menyadari dirinya manusia biasa, tempatnya alfa, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Diminta untuk tahu diri, banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyakuna tawwaba. Ayat wa hadits yang menjelaskan tentang bab taubat dan istighfar sangat banyak. Ini semuanya berkaitan dengan akhlak-akhlak pribadi masing-masing muslim. Sabur, syakur, tawab. Barakallah itu. Penyabar, bersyukur, gemar bersyukur dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tiga poin ini saja ya kawan. Hadhihi thalath sifat. Tiga sifat ini saja. Ketika ada pada seorang hamba, maka dia akan mendapatkan sa'adatul dunia wal akhirah. Kunci kebahagiaan dunia akhirat. Tiga ini dikatakan oleh para ulama sebagai unwanus sa'adah. Tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Idza betulia sabara. Ketika diuji dengan berbagai macam ujian-ujian, sabar. Wa idza u'tiya syakara. Ketika dikasih rezeki, dikasih kenikmatan, kelapangan hidup, bersyukur dia. Wa idza adznaba istighfar. Dan ketika dia berbuat dosa, beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini unwanus sa'adah. Sisi fadilahnya itu merupakan tanda-tanda kebahagiaan seorang insan. Plus ini merupakan akhlakul karimah terkait dengan pribadi masing-masing muslim. Barakallahu fikum. Dengan sabar, dia akan menjadi pejuang keras. Dia akan siap menghadapi kerasnya kehidupan. Tidak ada yang namanya pantang menyerah. Tidak ada yang namanya menyerah. Dia pantang menyerah. Dia akan siap untuk berjuang, siap untuk berkorban. Barakallahu'alaikum. Tidak ada keluh kesah. Itu dengan motivasi kesabaran. Diuji dengan kesempitan hidup. Tegar, tabah, sabar. Tidak ada keluh kesah. Dihadapi dengan penuh perjuangan. Barakallahu'alaikum. Dia juga akan menjadi seorang muslim betul-betul tidak jumawa. Orangnya itu mutawabi. Dengan konsep syukur yang ada pada dia. Dikala mendapatkan lapak, rezeki yang lapang, harta yang melimpah, usaha yang begitu lancar, sakedipan, sudah jutaan rupiah. Sakedipan, berapa kali kedip, berapa ya Pak? Ya? Belum sah teleponan. Sekarang telepon mengucur dengan deras. Masya Allah, gampang tenang ya. Tidak membuat dia takabur, tidak membuat dia sombong, merasa dirinya tinggi hati, merendahkan orang lain. Nah. Dia kemudian sosok seorang muslim yang mutawadhi, yang betul-betul tawadhu, rendah hati, yang betul-betul rendah diri, yang betul-betul bersyukur nikmat, justru dengan rezeki yang lapang yang ada pada dia. Perhatian dengan sesamanya, muncul jiwa solidaritasnya, muncul jiwa muamalah hasanahnya, hablum minan nasnya dengan sesama. Barakallahu fikum. Menjadi orang yang gemar berinfak, bersedekah, masyaallah membantu sesama. dengan syukurnya tadi. Ora neko-neko, ora macem-macem, ndak kemudian petala petenteng, mentang-mentang orang yang paling kaya, sak semon. Ndak, justru dengan harta yang dia miliki, jadi orang yang betul-betul lebih kasih, lebih sayang dengan sesama. Barakallahu fikum. Konsep syukur. Dan jadi orang yang mudah dinasihati, mudah ditegur, mudah menangis ketika dia tahu ada yang salah, mudah istighfar, mudah bertaubat dengan konsep dan prinsip at-tawwab, sering bertaubat yang dia canangkan dalam kehidupan. Dia oleh tahu diri, tidak merasa dirinya paling sempurna, tidak merasa yang paling soleh, tahu manusia biasa, banyak salahnya, banyak dosanya, dan segala macamnya. Sehingga dia betul-betul tahu diri. Dinasihati, gampang. Ditegur, gampang. Hah? Dikatakan al-mu'min kal jamalil unuf. Yang namanya mukmin itu seperti unta yang jinak. Kemanapun anda bawa dia, dia akan menurut. Ya, ini orang yang paling mudah menerima kebenaran. Paling gampang dinasihati, ditegur, diluruskan. Dikarenakan dia tahu, dia orang yang banyak kesalahan dia. Dengan konsep al-istighfar wa taubat. Nah, kalau muslimnya kayak begini, akhlaknya, adab-adabnya, norma-normanya, luar biasa. Ini muslim yang tangguh. Muslim yang membawa kemanfaatan. Muslim yang membawa kemaslahatan untuk dia dan masyarakat. Tidak bakal merusak. Tidak bakal neko-neko. Barakallahu fikum. Apalagi Islam tidak hanya mengajarkan kepada pemeluknya adab nafsiyah. Islam juga mengajarkan kepada pemeluknya adab dan akhlakul karimah terkait dengan orang lain. Dengan orang tua diajari apa, Antum? Dengan orang tua diajari apa, Antum-Antum ini? Dengan orang tua diajari apa? Diajari? Berbuat baik, berbakti kepada orang tua dengan prinsip birrul walidain. Diajari berbakti kepada orang tua. Hah? Sama keluarga, suami istri diajari apa? Coba diam. Diajari mu'asyarah bil ma'ruf wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berumah tangga dengan baik. Suami perhatian dengan istri, istri perhatian dengan sang suami. Suami menunaikan hak-hak istri, istri menunaikan hak-hak sang suami. Indah di rumah tangganya. Sama anak diajari apa? Diajari supaya mendidik mereka dengan tarbiyah salihah, dengan tujuan untuk selamat dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sama family, sama kerabat diajari apa? Diajari silaturrahim. Dengan kakek, nenek, kakak, adik, paman, bibi, sepupu, ponakan, dan segala macamnya. Kerabat jauh, kerabat dekat. Diajari untuk silaturrahim. Senantiasa berupaya untuk menyambung hubungan baik dengan mereka semuanya. Barakallahu fikum. Sehingga fokus dengan kerabat-kerabatnya. Sama tetangga, diajari apa? Diajari rukun tetangga. Makanya ada yang namanya RT1. RT2, rukun tetangga. Al-ihsan ilal jiran. Berbuat baik kepada jiran, tetangga-tetangga yang ada. Baik jiran yang non-muslim, apalagi yang muslim, apalagi yang kerabat. Barakallahu fikum. Itu namanya rukun tetangga. RT itu rukun tetangga. Diminta supaya rukun tetangganya itu. Dengan konsep ihsan ilal jiran. Itu bagian daripada keimanan. Terkait dengan warga semuanya yang ada ini. Diajari apa itu? Rukun warga dengan konsep ukhuwah islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Bersaudara yang rukun. Ditunaikan hukukul muslimin. Hak-hak muslim. Kalau ketemu, salam. Nah gitu ya. Diundang, datang. Selama gak ada udzur syar'i. Ada yang sakit, dijenguk. Ada yang minta nasihat, dikasih wejangan, dikasih petua, diarahkan yang bagus. Ada yang mati, disolatkan, dimakamkan jenazahnya. Ada yang bersin, mengucapkan alhamdulillah, didoakan, ya rahmukallah, dibalas dengan, ya jikumullah, wa yusufu balakum. yang disebutkan dalam hadisnya Rasul SAW. Sehingga betul-betul rukun sawarga itu RW 1, RW 2 rukun semuanya di atas prinsip ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Ini semuanya di dalam bimbingan Islam. Bahkan Islam juga mengajarkan kepada kita akhlakul karimah kepada hewan-hewan. Apakah boleh antum menyakiti hewan? Tidak boleh. Bahkan ancam dengan keras Rasul SAW membawakan sebuah hadis memberitakan tentang adanya seorang wanita yang diazab, dihukum oleh Allah gara-gara seekor kucing. Uzibat imratun fi hirrah, kata Rasul. Ada seorang wanita yang diazab, disiksa gara-gara kucing. Hah, kenapa? Dia tidak melepaskan kucing tadi supaya dia memakan dari serangga-serangga bumi. Dia tahan, tidak juga dia kasih makan sampai dia mati. Dipelihara nggak dikasih makan, sampai mati. Dilepaskan juga tidak, sampai kucing itu mati kelaparan. Maka dia pun dihukum dengan semisal, diadab oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara dengan sebab seekor kucing. Itu menunjukkan tidak boleh menyakiti yang namanya hewan. Kamu harus memiliki akhlakul karimah kepada hewan-hewan yang ada. Kecuali hewan-hewan yang harus dibunuh. Dalam Islam ada beberapa poin hewan yang wajib dibunuh dikarenakan membahayakan sesama. Selebihnya diminta untuk sayang kepada hewan, sayang kepada binatang dan segala macamnya. Bahkan ketika menyembelih hewan, tidak sembarang menyembelih. Tahu-tahu ada ayam, atau pakai pisau dapur yang tumpul, kurak-kurak, tidak boleh, harus dengan pisau yang tajam, tepat di bagian yang cepat menumpahkan darahnya, dibaca basmalah supaya cepat mati, menyembelih jangan di depan ayam-ayam yang lain, hewan-hewan yang lainnya, dan segala macamnya. Ada adab terkait dengan penyembelihan hewan, itu semuanya menunjukkan agama Islam, agama akhlak, bukan semata-mata memuliakan manusia, tapi juga memuliakan hewan-hewan yang ada. Islam juga mengajarkan kepada pemeluknya untuk memiliki akhlakul karimah terkait dengan lingkungannya, alamnya. Dijaga kelestariannya, dijaga kealamiannya, jangan dirusak baik alam laut atau alam darat. Allah mengancam dan mengecam orang-orang yang memberikan kerusakan-kerusakan di lautan dan daratan itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Sungguh telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan itu semua dengan sebab ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Ini kecaman, ancaman yang mengandung mana? Larangan. Jaga kelestarian lautan kita, jangan dibom terus. Nah, dibom nanti yang namanya apa bahasanya, Pak? Taman-taman laut itu akan menjadi rusak, ikan-ikan menjadi habis. Dengan cara yang bagus, dengan penuh akhlak kalau mencari ikan itu. Baraklah. Ini bukan dari Menteri Susi loh ya. Ini dari keislaman kita. Jadi, ya, motivasi keislaman kita. Daratan juga demikian. Itu semuanya ada dalam prinsip Islam. Tidak bakal kemudian seorang Muslim yang mengerti Islam, yang tahu agamanya, kemudian dengan semena-mena, dia kemudian menggunduli hutan, mencuri kayu, mencuri jati. Tidak bakal. Tidak bakal kemudian dia bakar-bakar hutan sampai darurat kabut. Tidak bakal ya. Itu semua tidak mungkin dikerjakan oleh seorang Muslim dikarenakan dia dikasih prinsip, dikasih bimbingan untuk menjaga kelestarian alamnya. Bahkan dengan orang-orang kafir sekalipun diperintahkan untuk memiliki akhlakul karimah dengan mereka semuanya. Orang kafir zimmi yang hidup bersama dengan kaum muslimin di sebuah negara. Orang kafir musta'man yang masuk ke wilayah muslim dengan visa resmi. Yang namanya kafir mu'ahad. Yang di daerahnya masing-masing. Yang memiliki hubungan damai dengan kaum muslimin. Tidak boleh diganggu. Jangan diresahkan dan segala macamnya. Apalagi dibom, apalagi diserang dan segala macam. Tidak ada. Dijaga kehormatannya. Jangan diganggu. Selama mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ada banyak kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, diperangi. Itu pun dengan adab-adab yang jelas. Dengan penguasa kita, dengan bendera penguasa. Jihad bersama dengan penguasa. Bukan dengan masing-masing kelompok. Ketika jihad juga ada adab-adabnya. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh perempuan. Tidak boleh membunuh yang tua-tua. Tidak boleh mutilasi. Dan segala macamnya. Ada adab-adabnya. Walaupun dalam posisi sedang perang. Melawan orang-orang kafir. Ini semuanya menggambarkan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Islam itu agama akhlak. Agama rahmat. Agama yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan, keindahan. Di dalam semua aspek kehidupan, dari mulai yang paling kecil, yang tunggal, individunya muslimin, sampai semua lapisan masyarakat yang ada, bahkan sampai berbangsa dan bernegara. Islam memberikan kita bimbingan akhlak, adab kepada penguasa, harus jadi warga negara yang taat, dengan prinsip, as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan mentaati penguasa kita dalam perkara-perkara yang syar'i, perkara yang baik atau perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ayat hadis sangat banyak. Juga diperintahkan untuk menghormati yang tua-tua, tauqirul kabir, memuliakan yang sudah tua-tua, memuliakan para ulama, memuliakan para masyayikh, menyayangi yang masih muda-muda. Ini semuanya ada pembahasannya lengkap dengan ayat, dengan hadis, dengan keterangan-keterangan para ulama kita. Menerangkan tentang adabul Islam. Semua itu ya ikhwan. Ketika antum kaji, antum telah antum meresapi, akan nampak jelas di hadapan antum bagaimana indahnya Islam. Islam itu begitu indah, begitu luar biasa, penuh dengan fadilah, begitu bersih, begitu suci. Bimbingan-bimbingannya membawa kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Barakallahu fikum. Jam 11. Tanya dulu sama panitianya. Jangan takut temanya masih temanya habis. Ini masih mukadimah di kitab yang saya bawa. Yang lainnya masih belum. Sampai jam berapa? Coba diam. Sampai zuhur. Kenapa nih? Sampai jam? Sangat 12, masya Allah. Baik. Saya baik, Pak. Masih ada waktu setengah jam lagi. Sabar ya. Baik, barakallahu fikum. Di saat yang sama, ya, Khamdina Azzaikumullah. Islam agama yang mengecam segala bentuk kerusakan-kerusakan, kemadharatan-kemadharatan, mafsadat-mafsadat. Islam mengecam segala bentuk norma-norma yang jelek, akhlak dzamimah, perangai-perangai yang buruk, budi pekerti-budi pekerti yang tidak luhur dalam semua aspek kehidupan. Barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang pendek, singkat, tapi di dalamnya mengandung makna yang begitu luas. Jadi bahasanya gimana ya, Pak? Hah? Dinul Islam dinun yamna'u dharara wa dhirar. Agama Islam adalah agama yang mencegah, yang melarang segala bentuk kemadharatan-kemadharatan dan hal-hal yang membahayakan orang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang datang dari banyak sahabat dan dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bukunya Arba'in An-Nawawiyah. Beliau salah seorang imam besar madzhab Syafi'iyah. Dalam risalah hadisnya Al-Arba'in An-Nawawiyah beliau mengatakan hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Pendek kan? Hafal kan? La darara wa la dirara. Maknanya barakallahu fikum, la darara, tidak ada kemadharatan dalam Islam. Segala sesuatu yang mengandung unsur kemadharatan, kemafsadatan, yang membahayakan, dilarang dalam Islam apapun itu bentuknya. Baik yang memadaratkan jiwa kita, yang memadaratkan akal kita, yang memadaratkan apapun itu semua, dilarang dalam Islam. Apakah Islam membolehkan seseorang mengkonsumsi racun? Jawabannya, tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Dikarenakan racun-racun itu membahayakan tubuh manusia. Minum racun umumnya mati. Nah gitu ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tulqu bi anfusikum wala tulqu anfusakum ila tahluka. Dan kamu jangan melemparkan jiwa-jiwa kalian dalam kehancuran. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wala taqtulu anfusakum. Kamu jangan membunuh diri kamu sendiri. Dari sini khamaltina azakumullah, yang namanya Islam, agama Islam itu perang dengan narkoba. Betul? Apa dalilnya? Yang pertama hadis tadi, la darara wa la dirar. Dikarenakan yang namanya narkoba itu sangat membahayakan, memadaratkan peminumnya, yang mengkonsumsinya. Itu dan kesepakatan para ukola, kesepakatan semua orang yang waras. Sekali lagi, kesepakatan para ulama dan para fuqaha, ya, semua yang waras yang punya akal sehat sepakat narkoba itu sangat membahayakan. Enggak semata-mata Indonesia darurat narkoba, tapi Islam semenjak zaman dahulu kala perang melawan yang namanya narkoba. Dalam Islam disebut dengan khamr. Nas Quran tegas mengatakan haramnya khamr, termasuk amalnya syaitan, termasuk perkara yang begitu najis, begitu kotor, begitu haram. Dan Rasul dalam banyak riwayat itu juga mengatakan haram. Kullu khamrin haram. Semua yang namanya khamr, haram. Khamr dia membuat orang fly. Kullu muskirin haram. Semua yang membuat mabuk, dikatakan haram, kata Rasul. Dalam ini. Di antara sebabnya adalah dikarenakan membawa kemadaratan. Assalamualaikum. Sebelum NKRI yang tercinta ini menggalakkan dan mencanangkan gerakan darurat narkoba, Islam semenjak zaman dahulu kala, zamannya Rasulullah SAW, sudah perang melawan narkoba. Apapun bentuknya, kala itu bentuknya masih dalam bentuk minuman anggur. Kalau sekarang, wine. Assalamualaikum. Minuman kurma, minuman gandum, tapi dibikin mabuk. Sekarang macam-macam. Ada pil, ada yang dihisap, ada yang disuntik, ada yang macam-macam. Tapi semuanya sama intinya. Memabukkan, diharamkan, dan diperangi Islam, dikarenakan membahayakan. Seorang Muslim tidak mungkin terlibat dalam bab narkoba. Bukan sebagai konsumen, bukan pula sebagai bandar, atau sebagai yang lain-lainnya. Abadan. Kalau ada muslim yang seperti itu, berarti muslimnya tidak beres. Jangan salahkan Islamnya, Pak. Itu oknum. Jangan-jangan dia orang yang jahil, tidak mengerti tentang Islam itu apa. Paham insyaAllah ya? Dari situ pula, warahmatullahi wabarakatuh, Islam itu melarang segala sesuatu yang membawa kemadaratan pelakunya. Seperti perzinaan. Jelas dari mulai semenjak zaman dahulu kala Islam perang dengan yang namanya prostitusi. Itu bahasanya ya. Dalam Islam tidak ada yang namanya dilokalisasi. Tidak ada. Yang ada itu ya kan, dihilangkan. Jangan dilokalkan. Barakallahu'alaikum. Pembahasannya bukan semata-mata membahayakan masyarakat, meresahkan masyarakat, tapi membahayakan sang pelaku. Ketika dia melakukan yang namanya fisik, seks bebas, dengan yang namanya perzinahan, akan terjangkiti penyakit-penyakit kelamin yang sangat mengerikan. Ya, Pak, ya? Dengan kesepakatan semua ahli medis, dan sebelumnya kesepakatan para ulama, sebelumnya Nasul Quran wa Sunnah, menerangkan haramnya perzinahan. Haram dengan nas Quran dan sunnah, dan dikarenakan membahayakan pelakunya. Penyakit AIDS Sampai sekarang belum ada obatnya. AIDS atau HIV. Apalagi Ivan yang kelamin yang lain. Almuhim lah gitu kan ya. Itu semuanya sampai sekarang enggak ada obatnya. Bukan semata-mata meresahkan masyarakat, tetapi itu membahayakan pelakunya. Membahayakan pelakunya. Sehingga dilarang dalam Islam. Begitu pula barakallahu fikum penyimpangan-penyimpangan seksual yang lainnya. Yang sekarang lagi dikampanyekan oleh orang-orang kufar. Dan subhanallah, sasaran utamanya diantaranya adalah NKRI. Sekarang ini kan Indonesia ini NKRI kan menjadi santapan empuk oleh semua kalangan. Jaringan narkoba, sasaran sebarnya NKRI. Jaringan LGBT, sasarannya NKRI. Syiah, sasarannya NKRI. ISIS Khawarij, sasarannya NKRI. Semuanya sasarannya NKRI. Sekarang ini, Ikhwan. Barakallahu fikum. Empuk. Barakallahu fikum. Masya Allah. Apa yang mereka istilahkan dengan sebutan LGBT? Lesbian, gay, biseksual, transseksual. Ini semuanya barakallahu fikum, penyimpangan seksual. Tidak usah pakai dalil, tidak usah pakai ayat, tidak usah pakai hadis. Tanyakan kepada ahli medis. Membahayakan pelakunya ataukah tidak? Jawabannya apa? Jawabannya itu semuanya mengandung mara bahaya bagi para pelakunya. Barakallahu fikum. Berbagai macam kanker, penyakit kanker, kanker itu semua dimunculkan dari yang namanya gerakan LGBT ini. Jangan dikira sama-sama perempuan bebas dari penyakit kelamin. Enggak. Banyak sekali yang namanya kemabarakannya, barakallahu fikum. Juga terkait dengan psikologinya dan segala macamnya. Terganggu itu semua ya, Pak. Saya punya sebuah kitab. Tebel ya, Pak. Mungkin separuhnya itu isu ini, Pak. Tebel banget ya. Tebel segini. Namanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah At-Tibbiyah. Ensiklopedia Fiqh Medis. Jadi yang dibahas terkait dengan masalah dunia medis. Kesehatan. Tapi dibahas masalah fiqh ini. Saya membawa kabupaten ya. Itu mungkin 2 kilo itu beratnya ya. Berapa kabupaten tas. Jadi setelah saya baca-baca, khusus saya membaca dalam pembahasan itu diurutkan menggunakan huruf hijaiyah. Dari mulai alif sampai iya. Saya buka di bagian huruf sin. Sin pada kata sihak. Tahu sihak? Sihak itu lesbian. Paham ya? Saya buka lagi pada huruf L. Yaitu liwab sodomi. Katanya menurut buku tadi ini persis dinisbatkan kepada daerah Sodom yang itu merupakan tempatnya kaum Nabi Lut yang diadab ketika itu. Namanya diambil dari sana, sodomi. Itu semuanya yang dibicarakan medisnya. Sekian banyak mabarat mafsadat secara medis diungkap sama dia terkait dengan apa namanya psikologi pelakunya, kanker ini, kanker itu, penyakit ini, banyak. Dan itu dari kalangan orang-orang kafir sendiri begitu antipati dengan gerakan LGBT ini, sangat tidak suka dengan yang namanya lesbian, yang namanya gay dan segala macam. Tahu bagaimana mara bahayanya. Komunitas mereka itu tersingkir di tengah-tengah masyarakat mereka sendiri, itu orang kafir ya. Apalagi dari kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man wajadtumuhu fa'ala fi'la qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Siapa saja kamu dapati dia melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut, Sodomi, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Disuruh bunuh. Semua ulama mazhab dari mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat dibunuh. Pelakunya dibunuh. Cuman beda-beda. Ada yang mengatakan itu dibunuh dikarenakan hukum ta'zir. Sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ada yang mengatakan dibunuh dikarenakan hukuman had. Al-Muhim semuanya sepakat disirnakan. Semua madhab dibawakan sama dia, medisnya dibawakan kemudian secara fikih Islamiah. Tidak ada yang mendukung sama sekali. Tidak ada yang mengatakan boleh sama sekali. Semuanya mengatakan tercela, semuanya mengatakan haram. Di antara sebabnya adalah dikarenakan padanya ada madarat, mafsadat yang begitu besar. Bukan berkait dengan orang lain saja, tapi terkait dengan pelaku-pelakunya juga. Barakallahu alaikum. Islam mengecam ini semua dari mulai zaman dahulu kala, sebelum mereka teriak-teriak untuk mendapatkan hak LGBT. Islam dari semenjak zaman dahulu kala menolak, memerangi semua penyimpangan-penyimpangan seksual tadi dikarenakan mengandung unsur kemadharatan. La darar. Tidak boleh ada yang namanya kemadharatan dalam Islam. Apalagi masing-masing poin contoh di atas, barakallahu alaikum, ada nas-nas langsung, hadis-hadis langsung yang melarangnya. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang muslim atau muslimah lesbi. Tidak ada seorang muslim kok gay. Tidak ada muslim-muslimah kok biseksual atau transseksual. Tidak ada. Kalau ada, tidak beres itu keislamannya. Ini jangan-jangan orang-orang yang tidak memahami bimbingan Islam dengan benar. Hah? Jangan salahkan Islamnya, salahkan oknumnya. Ini oknum-oknum yang tidak memahami Islam dengan baik dan benar. Barakallahu. Alhamdulillah. Intinya segala sesuatu yang mengandung unsur madarat, mafsadat, dilarang dalam Islam. Enggak boleh. Baik itu yang dikonsumsi ataupun yang dikerjakan, diamalkan. Enggak boleh. Yang kedua, wala dirara. Dan tidak diperbolehkan membahayakan orang lain dalam Islam. Dirar itu yudhiru ghairahu. Membahayakan pihak lain. Memberikan kemadharatan, memberikan mafsadat kepada pihak lain. Tidak boleh. Apapun bentuknya. Baik itu yang dikonsumsi atau yang dikerjakan. Maka Islam di sini barakallahu fikum melarang yang namanya membunuh orang lain. Ayat hadis sangat banyak. Islam melarang yang namanya mencuri hartanya orang lain. Ayat hadis sangat banyak. Islam melarang kita untuk menghancurkan, menjatuhkan kehormatan orang lain. Ayat hadis sangat banyak. Dilarang untuk memadharatkan orang lain pada harta bendanya, pada darahnya, pada kehormatannya. Segala bentuk kezaliman-kezaliman diharamkan dalam Islam. Segala bentuk tindakan-tindakan iza menyakiti orang lain diharamkan dalam Islam. Apalagi ketika yang diganggu itu orang yang dekat. Orang dekat kamu, misalkan tangannya kamu, atau semisalnya, itu lebih haram lagi hukumnya. Apalagi yang diganggu adalah penguasa dan pemerintahnya yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya, lebih haram lagi. Dari sini Rasulullah, Islam mengecam tindakan-tindakan teror. Hah? Islam mengecam tindakan-tindakan anarkis dengan tambah hak. Apapun bentuknya dan siapapun objeknya. Barakallahu fikum. Tindakan-tindakan premanisme yang mengedepankan kekerasan, mengedepankan tindakan-tindakan pengerusakan, selama mengecam yang semacam itu. Kenapa? Dikarenakan la dirara, tidak boleh membahayakan pihak lain dalam Islam. Hal-hal yang sifatnya membahayakan orang lain itu hanya diperbolehkan dengan izin Islam, dengan aturan-aturan Islam. Misalkan dalam front jihad fisabilillah yang syar'i, mau tidak mau membunuh orang kafir, itu diizinkan. Yang penting ada bimbingan Islam yang jelas. Assalamualaikum. Atau misalkan melawan kaum pemberontak, ini penguasa yang melakukannya, ya, penguasa atau rakyat yang diminta penguasa ikut serta untuk membasmi pemberontakan, mau gak mau ya harus mungkin membunuh mereka, menyerang mereka. Tapi diizinkan dalam syariat. Semuanya harus dengan aturan main dalam Islam. Selain itu, tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain. Paham misalnya ya? Maka semua bentuk paham radikalisme yang mengarah kepada terorisme, premanisme, dan semua tindakan-tindakan anarkis, itu semua dikecam dalam Islam. Islam sudah memeranginya, sudah melaksanakan gerakan anti itu semuanya semenjak zaman dahulu kala, semenjak zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak mungkin yang namanya seorang muslim jadi teroris. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang muslim menjadi orang yang mengejarkan dengan anarkis atau punya konsep premanisme dan semisalnya. Tidak mungkin. Dikarenakan Islam mengajari itu semua perkara-perkara yang terlarang dalam Islam. Nyatanya kok ada? Itu adalah oknum. Jangan-jangan dia adalah muslim-muslim yang tidak memahami Islam dengan baik dan benar. Jangan-jangan itu muslim-muslim yang keblinger, yang salah jalan. Bukan bimbingan Islam yang lurus yang dia pelajari, namun bimbingan-bimbingan mengarahkan Islam yang sesungguhnya bukan bimbingan Islam sedikit pun. Apalagi pembantaian-pembantaian yang sadis, pembunuhan-pembunuhan yang sadis, dan segala macamnya yang dipertontonkan oleh ISIS, dan segala macamnya, ikhwan, itu semuanya Islam telah mengecamnya dengan keras, baik dengan nas khusus, intinya juga dengan konsep yang disebutkan dalam hadis tadi, la darara wa la dirar. Kita bisa mengatakan di sini, Valentina Azzaikumullah, segala sesuatu yang dilarang dalam Islam dari perkara-perkara yang membahayakan atau membahayakan orang lain, itulah perkara-perkara yang menodai keindahan Islam. Paham ya? Para pelaku-pelakunya merekalah yang mencoreng-moreng muka Islam. Merekalah yang mencemarkan nama baik Islam. Muslimin-muslimin yang na'udzubillah min dzalik punya profesi sebagai pembunuh. Darah dingin. Gemar membunuh orang lain dan dia muslim. Inilah tindakan yang menodai Islam. Muslim-muslim yang menjadi pencuri-pencuri, koruptor-koruptor, dan dia muslim. Tindakan dia itulah yang menodai Islam. Muslim-muslim yang tergabung dalam jaringan terorisme, ISIS, atau nama-nama yang lain dari link-link mereka tadi itu. Dan dia muslim. Tindakan itulah yang mengotori, menodai kesucian Islam itu sendiri. Apalagi muslimnya ikut mengkampanyekan atau bahkan bangga menjadi anggota LGBT. Ada yang bangga ya, Pak? Saya bangga jadi LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang mengotori keindahan Islam. Dan segala sesuatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan sebagai muslim dari perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam, yang dikecam dalam Islam, itulah tindakan-tindakan yang mengotori Islam wal muslim. Yang lebih kejam lagi, ikhwanakitina azakumullah, ketika tindakan-tindakan yang diharamkan dalam Islam itu menodai kesucian akidah kaum muslimin. Ini lebih parah. Dikarenakan yang dia hancurkan, yang dia nodai, yang dia cemarkan landasan-landasan dasar Islamnya. Yang kalau seandainya ini semuanya hancur, maka akan hancur dan porak-poranda semuanya di atasnya. Sehingga lebih kejam. Kalau semata-mata membunuh itu haram, tapi yang dia hancurkan paling ujung-ujungnya saja, ranting-rantingnya saja, akarnya masih belum dia hancurkan. Ketika dia mencuri, dia maling, dia korupsi, itu paling akar-akarnya saja yang dia hancurkan. Prinsipnya belum. Juga bahkan ketika dia, mohon maaf, dia melacurkan dirinya, seorang pelacur, seorang pezina, seorang lesbi, seorang gay, dan segala macamnya, itu hanya menghancurkan ranting-rantingnya saja. belum menghancurkan dasar dan prinsip keislamannya. Mereka semuanya merasa dalam hati yang paling dalam, orang yang jelek, orang yang kotor, tidak merasa dirinya orang yang paling benar, yang paling suci, tidak. Karena semua ada penyimpangan. Sehingga yang lebih berbahaya, yang lebih kejam, yang lebih sadis, tindakan-tindakan sebagian pihak yang mengotori kesucian akidah Islam. Yang mengotori kesucian akidah Islam. Yang dia hancurkan, itu landasan-landasan Islam yang paling dasar, yang paling mendalam. Barakallahu fikum. Namanya, ketika ada orang yang punya keyakinan bahwasanya Al-Quranul Karim yang ada di tangan-tangan kaum muslimin itu semuanya sudah palsu, itu semuanya sudah mansukh, itu semuanya sudah gak beres, yang betul itu yang ada pada kami, jumlahnya dua kali lipat, 60 juz yang kami kasih nama Mushaf Fatimah, yang itu bukan, itu bukan kitab suci itu. Na'udzubillah min dzalik. Menyelisih kesepakatan semua umat Islam, dari semua aliran, dari semua sekte, dari zaman dahulu kala sampai sekarang sampai yaumul kiamat. Saya katakan semua sekte dikarenakan tidak ada sekte yang lain yang semacam itu. Barakallahu fikum. Antum tanyakan, mohon maaf ini, antum tanyakan kepada germo, mohon maaf ya kawan ya, agak kaku bahasanya. Tanyakan sama germo yang paling profesional, yang memiliki PSK yang begitu banyak. Tanyakan sama dia, Quran yang ada itu asli enggak? Kalau dia secara muslim akan mengatakan, iya pak, ini ku, anu pak, dia saya malu-malu gitu. Nah, itu kitab suci Al-Quran tuh pak, jadi asli juga pak. Mau dia. Tanyakan sama para penjahat-penjahat kelas kakap itu atau kelas hiu, kakap kayak kecil ya, paus-paus yang gede-gede ya pak, semuanya para koruptor-koruptor semuanya jahat-jahat itu, tanyakan sama mereka semuanya bagaimana dengan Al-Quranul Karim, semua akan mengatakan iya itu Al-Quran, ini kitab suci kaum muslimin asli itu pak, asli suci. Dan dia akan memuliakannya, akan memuliakannya. Sedangkan kesepakatan semua kaum muslimin dari mulai zaman dahulu sampai sekarang sampai yaumul kiamah, dan kesepakatan semua sekte yang ada. Tidak kemudian melegalkan sekte yang sesat ya kawan ya, bukan. Tapi terkait dengan bab ini semuanya sepakat. Tanyakan kepada teroris-teroris itu, yang sadis membantai kaum muslimin, membantai orang dengan sadisnya itu. Tanyakan kepada mereka semua terkait dengan Al-Quranul Karim. Semua akan mengatakan, iya, itu Al-Quranul Karim. Bahkan prinsip kami kembali kepada Al-Quranul Karim. Sehingga ketika ada yang kemudian mengatakan itu Al-Quran, itu enggak ada yang beres, itu enggak ada yang benar, itu semua telah mansukh, dihapus semuanya, salah semua itu betul adalah yang ada pada kami, 60 juz, Mushaf Fatimah, ini betul-betul menodai akidah kaum muslimin, mencemarkan nama baik kaum muslimin, dan menghancurkan Islam bukan dari rantingnya, tapi langsung dari akarnya. Nah, kalau Al-Quranul Karim yang kena ya, ikhwan. Nah, terus pegangan hidupnya muslim apa? Ada kena itu. Mau mengharamkan narkoba, tidak bisa. Dalam Al-Quran, Al-Qurannya katanya salah. Mau mengharamkan perzinaan, tidak bisa. Ini Al-Qur'annya keliru. Dalam Al-Qur'an itu nas-nas yang mengharamkannya itu ya. Semuanya akan hancur berantakan dengan penistaan kepada kitab suci Al-Qur'an. Sekte apa namanya ya, Pak? Sekte apa tadi yang betul-betul menodai kesucian Islam dengan menodai kesucian akidah Islam? Apa nih, Pak? Kurang kenceng, kurang banter, inilah yang disebut dengan sekte Syiah Rafidhah. Itu ada di buku-buku induk mereka, dan itu merupakan i'tiqad mereka yang asli. Ketika Anda menjumpai orang yang punya paham Syiah, dan Anda tanyakan, gimana? Oh, bagus itu. Itu tadi ya, Dia sedang berupaya untuk menyembunyikan identitas dirinya. Begitu dia punya kemampuan dan memiliki power kekuasaan, dia akan menampilkan semua akidah yang ada. Sehingga kejahatan Syiah itu lebih kejam daripada ISIS. Lebih kejam daripada teroris. Lebih kejam daripada preman-preman yang ada. Lebih kejam daripada para pelacur. Mohon maaf. Lebih kejam daripada para koruptor. Kenapa? Dikarenakan yang dia hancurkan itu langsung pada paling mendasar dari prinsip-prinsip dasar utama kaum muslimin. Dia betul-betul menistai, mencemarkan kesucian akidah Islam. Sadari, fahami, walaupun mereka menggunakan cara-cara halus, kedamaian, anti kekerasan, anti teroris dan segala macamnya. Jangan terbuai dengan cara-cara semacam itu. Busuknya bukan dari situ. Busuknya dari dalam. Dari akidah mereka yang sangat mengerikan tadi. Bagaimana kiranya ketika mereka itu juga punya keyakinan bahwasanya nabi mereka bukan Nabi Muhammad SAW. Yang mereka yakini siapa nabinya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang mengatakan Ali sebagai khalifah pengganti Rasul. Ada yang mengatakan Ali Nabi. Nabi. Bukan pengganti. Seharusnya Nabi. Malaikat Jibril salah alamat. Mestinya wahyu dikasihkan kepada Ali. Ternyata dikasihkan sama Muhammad katanya. Itu mereka. Ada dalam buku-buku mereka. Bagaimana kiranya ya kan? Itu menyalahi semua umat Islam. Semua ya teman-teman kecuali. Semuanya yakin dengan siyakin-yakinnya ketika ditanya siapa nabimu. Jawabannya mengatakan nabiku Muhammad SAW yang berbeda cuman kaum Syiah Rafidhah yang menyatakan nabiku adalah Ali. Sahabat Ali mulia, sahabat yang mulia, keluarganya Rasul, tapi bukan nabi. Jangan salah paham. Jangan dikira kita menghinakan sahabat Ali, enggak. Kita memuliakan sahabat Ali. Tapi ingat, dia bukan nabi. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini betul-betul mencemarkan Islam dari perkara yang paling mendasar. Ini akan mencongkel, menghancurkan kalimat syahadat. Yang mestinya kamu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah diganti wa asyhadu anna aliyan rasulullah. Naudzubillah. Sempat diposting sebuah video salah seorang kiai Syiah langsung dari Iran, bukan Syiah lokal ya, Pak. Mentalkin orang mengucapkan syahadat. Jadi dia ada unsur takiyah, tapi ada unsur perkara yang sangat mengerikan. Disebut syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, bagi ikhwan. Terus, wa asyhadu anna muhammadin rasulullah. Ini disebutkan ya, ikhwan, asyhadu muhammadin rasulullah. Tambahan lagi, wa asyhadu anna aliyan waliullah. Ini yang punya i'tiqad, Ali sebagai wali. Apakah lagi? Wa ashadu anna Aba Bakr wa Uthman wa Aisyah finnar. Dan saya bersaksi Abu Bakar Siddiq, Umar dan Aisyah itu di neraka, kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kiranya dengan sebuah sekte yang mengkafirkan semua para sahabat? Kecuali beberapa orang aja ya kawan. Yang semuanya itu terkait dengan mereka. Salman al-Farisi, dari Persia. Negara mereka sendiri. Al-Miqdad bin Aswad dikatakan sebagai pembantunya Ali bin Abi Thalib, Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Abu Dzar, Bas, ada lagi yang lain. Semua selain itu dikatakan kafir. Mereka melaknat, mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha selingkuh. Padahal sudah turun ayat Al-Quran yang mensucikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan yang menuduh demikian hanya kaum munafikin di zamannya Rasulullah SAW. Lalu apa yang tersisa ya kana fitna azabullah, kalau kemudian meyakini Al-Qur'annya enggak beres, kemudian meyakini Rasul bukan sebagai nabi, yang betul adalah Ali, yang mengkafirkan semua para sahabatul kiram. Apa yang sisa? Bahkan sebagian mereka meyakini Allah Tuhan mereka bukan Allah Rabbul Alamin, tapi Tuhan mereka adalah Ali. Menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Ini semuanya ketika ada pada seseorang, maka akan hancur semua akidahnya. Dan dalam Islam itu semua dihukumi kekufuran, tindakan-tindakan kafir. Paham insyaAllah ya? Menuhankan selain Allah itu kafir. Meyakini adalah adanya Nabi selain Nabi Muhammad itu kafir. Mengkafirkan semua sahabat, tindakan yang kufur. Barakallah. Ini ada semuanya pada sekte-sekte Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Bahkan ada lagi yang lain-lainnya yang lebih mengerikan lagi. Tapi yang paling inti ini, yang menghancurkan langsung prinsip-prinsip dasar-dasar akidah kaum muslimin. Betul-betul menodai keindahan Islam, menodai kesucian Islam, menodai mencemari akidah Islam. Langsung dari akarnya, dari asasnya. Lebih kejam daripada ISIS, lebih kejam daripada koruptor, lebih kejam daripada kaum pembunuh, lebih kejam daripada kaum preman, lebih kejam daripada semua yang dibawakan di atas para kelak itu. Dari perkara-perkara yang membahayakan Islam muslim ini lebih kejam. Tapi tadi permainannya halus dengan cara damai, dengan cara santai, tidak ada peperangan, tidak ada apa begitu. Tapi pembusukan dari dalam. Ya sekarang ini Allah Musta'an, mereka semakin lama semakin berani menampilkan jati dirinya, semakin lama semakin berani membuka tabir taqiyah mereka. Yang sebelumnya taqiyah enggak ada suara, enggak ada apa. Sekarang sudah mulai perang-perangan berani. Barakallahu fikum, menampilkan jati diri mereka di Indonesia ini. Ormas mereka yang paling akurat dan diakui adalah yang namanya Ijabi. Ijabi. Ada pusat sampai ada cabang. Ini semua adalah dari kalangan Syiah Rafidhah. Semua hal-hal yang beraroma-aroma Syiah pasti akan tampil dia. Barakallahu fikum. Semua yang mendukung gerakan-gerakan Syiah akan tampil dia. Ijabi. Barakallahu fikum. Ini Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Diwaspadai gerakan-gerakan semacam ini ikhwan fillah jazakumullah. Dikarenakan langsung menodai keindahan Islam dari akarnya. Wallahul musta'an, sama juga diwaspadai semua perkara-perkara yang membawa kemadharatan dan yang membahayakan orang lain. Islam punya konsep la darara wa la dirar. Tidak boleh ada sesuatu pun dan apapun yang membahayakan baik pribadi atau akal atau kesehatan atau semisalnya apa bentuknya, dan tidak diperbolehkan membahayakan orang lain, apalagi sampai bertingkat memberikan kemadharatan, membahayakan akidah Islam yang paling mendasar. Barakallahu fikum. Sudah kelewatan dari jam 12, mohon maaf. Minta tambahan 5 menit ya kawan, sementara cukup. Gitu ya. Terus setelah itu lanjut. Lanjut. Iya, habis zuhur langsung. Oke, ngoten nggih. Langsung insyaallah taala ila insyaallah sampai tenaganya mas-masan. Sementara cukup nak bagi la bunas subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.